طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد ما زلنا في الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجاه dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW menyatakan tidak beriman salah seorang kalian, yakni tidak sempurna keimanan salah seorang kalian, tidak sempurna dengan kesempurnaan yang wajib, hingga aku menjadi yang paling dicintainya, lebih dari anaknya, lebih dari bapaknya, dan lebih dari seluruh manusia. Wa fil hadis, di dalam hadis ini ada dalil annal a'mala minal iman, bahwa amalan-amalan termasuk iman. Li'annal mahabba amalul qalbi, karena masalah kecintaan itu merupakan amalan walaupun amalan hati. Para imam-imam ahlus sunnah selalu menyebutkan dengan ijma' bahwa al-iman qaulun wa amal, wal iman qaulun wa amal. Bahkan Imam Bukhari menyatakan, aku menemui sekian banyak ulama, aku belajar dari 100 ulama lebih, semuanya mengatakan al-iman qaulun wa amal. Qaulnya qaulul lisan wa qaulul qalbi. Amalannya amalul lisan, amalul jawarih wa amalul qalb. Jadi ucapan ada dua, amalan ada dua. Ucapan, ucapan lisan dan ucapan hati. Amalan, amalan qalb, amalan hati, dan amalan anggota badan. Di antara amalan hati adalah cinta. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai Rasulullah SAW lebih daripada anaknya, lebih daripada bapaknya, lebih dari seluruh manusia. Berarti, al-amal minal iman, berarti amalan minal iman. Li'annal mahabba amalul qalb, karena yang namanya kecintaan itu amalan, tetapi amalan hati. Baik, ikhwani fiddin, a'azakumullah. Adapun Murji'ah menyatakan bahwa iman, ada yang berkata hanya qaulun, cukup. Yang lain tidak dianggap. Ada, alhamdulillah, enggak ada juga enggak apa-apa. Bahkan ada yang ekstrim menyatakan cukup i'tiqad walaupun belum menyatakan asyhadu an la ilaha illallah sunnah Muhammadur Rasulullah. Itu Murji'ah. Sampai menyatakan cukup di hati ada keimanan, cukup. Ini Murji'ah yang ekstrim. Sehingga walaupun tidak ada ikrar di lidah. Adapun ahlu sunnah yang namanya, mengatakan yang namanya iman harus ada keyakinan di hati, harus ada ikrar di lidah, dan juga pengamalan termasuk iman. Ayo pertanyaannya sekarang. Adakah seorang mukmin yang lam ya'mal khairan qat, yang belum beramal sedikit pun dari amalan, dan dia masuk jannah? Ada apa enggak ada? Ada. Di sinilah ikhwan fillah na'azakumullah, letak kehati-hatian kita dalam berbicara. Adapun ahlu sunnah berpendapat iman qaulun wa amalun, atau qaulun wa i'tiqadun wa amal. Tetapi disebutkan dalam hadis sahih, ada seseorang yang beriman, belum beramal apapun, kemudian dia entah terbunuh, entah mati, sehingga dia belum sempat beramal apapun. Dan itu ada. Kaidah ini, dengan berita ini, jangan dipertentangkan. Jangan berita tadi kemudian menentang kaidah ini. Tidak, amalan tidak termasuk iman. Murji'ah. Amalan termasuk iman. Tetapi ada seorang mukmin yang lam ya'mal khairan qat, dan disebutkan masuk dalam jannah. Yang terakhir setelah diselamatkan, diselamatkan Rasulullah SAW meminta syafaat kepada Allah, syafaat, syafaat. Dan dikeluarkanlah orang-orang yang lam ya'mal khairan qat, dari neraka dimasukkan ke dalam jannah. Ini tidak bertentangan antara keduanya. Barakallahu fikum. Kalau dia bertentangan berbahaya. Dengan hadis ini berarti namanya iman cukup dengan i'tiqad dan ikrar saja. Buktinya kita masuk surga tanpa amal. Kaidah ini gugur. Ya salah. Kaidah ini tetap. Tetapi jangan dilupakan ada kejadian yang seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas ini barakallahu fikum hadis yang sahih dalam hadis syafa'ah. Dalam hadis syafa'ah yang panjang dan banyak diriwayatkan dalam sekian hadis. Walhamdulillah rabbil alamin. Kembali kepada kitab. Wafihi. Pelajaran berikutnya yang kita dapatkan dari hadis ini. Anna mahabbatar rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wajibah. Berarti mencintai Nabi hukumnya wajib. Sebab, kalaupun dikatakan tidak sempurna keimanan seseorang, maknanya tetap kesempurnaan yang wajib yang dimaksud. Bukan kesempurnaan yang mustahabat, bukan. Tetapi kesempurnaan iman yang harus, yang kalau enggak dikerjakan dosa. Maka cinta kepada Rasulullah SAW wajib hukumnya. Tabi'atun limahabbatillahi lazimah laha. Yang mengikuti kecintaan kepada Allah SWT. Sebuah konsekuensi dari kecintaan pada Allah. Cinta kepada Allah konsekuensinya harus cinta kepada yang dicintai oleh Allah. Yang dicintai oleh Allah adalah Rasulullah. Karena Rasulullah dikatakan Khalilullah. Kekasih Allah. Maka kita katakan bahwasanya cinta Rasul adalah cinta yang harus, yang wajib, yang merupakan konsekuensi dari cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innaha mahabbatun lillahi wa li ajlih. Karena cinta Rasul itu adalah cinta kepada Allah dan cinta karena Allah. Mahabbatullah memiliki sekian konsekuensi. Di antaranya, mencintai Allah itu tentunya mengharuskan dia mencintai agamanya, mencintai ayat-ayatnya, mencintai Rasul yang diutusnya, kan begitu. Sedangkan yang kedua, mahabbatun li ajli, cinta karena Allah. Cinta kepada Nabi, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tazidu bi ziyadati mahabbatillahi fi qalbil mu'min wa tanqusu bi naqsiha. Maka akan bertambah kecintaan tersebut dengan bertambahnya kecintaan pada Allah. Cinta kepada Rasul akan bertambah ketika seseorang lebih cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Tazidu bi ziyadati mahabbatillah fi qalbil mu'min, dalam hati seorang mukmin. Watan kusubina kusiha, dan akan berkurang sesuai dengan berkurangnya cinta pada Allah. Berkurangnya cinta pada Allah akan berkonsekuensi kurang pula cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kullu man kana muhibban lillahi fa innama yuhibbu fillahi wa li ajlih. Maka setiap yang dicintai atau yang mencintai Allah, maka niscaya dia akan cinta karena Allah. Akan cinta li ajlih, untuk Allah. Kama yuhibbul imana wal amal salih. Sebagaimana dia pun otomatis akan cinta kepada iman dan amal salih. Akan suka beramal salih. Suka beribadah. Cinta dengan salat. Cinta dengan ibadah. Waju'ilat qurrata aini fis salah. Dan dijadikan qurratu aini di dalam salat. Wa hadhihi al-mahabba laysa fiha shay'un min shawa'ib asy-syirik. Cinta yang seperti ini tidak ada sedikit pun dari kotoran-kotoran syirik. Kal i'timad 'alaihi wa raja'ih. Sebagaimana bersandar kepadanya dan berharap kepadanya fi husuli marghubin minhu aw daf'i marhubin wa ma kana fi hadzalik. Fa mahabbatun ma'allah. Cinta yang seperti ini, cinta yang merupakan konsekuensi dari cinta pada Allah. Cinta yang merupakan cinta li ajlihi, li ajlillah. Cinta yang seperti ini tidak akan ternoda dengan noda-noda syirik. Enggak akan terkotori dengan berbagai macam kotoran syirik. Adapun kalau dia mencintai seorang nabi atau seorang saleh, tetapi diiringi dengan permohonan, berdoa kepada nabi, berdoa meminta pada nabi, ya Rasulullah, ya Habiballah, tolonglah aku, aghithni, aghithni. Ini bukan mahabbah li ajlih, tetapi mahabbah ma'allah. Berarti hub ini ada lillah karena Allah, ada li ajlillah, dan ada hub ma'a. Yang pertama dan kedua inilah yang diperintahkan tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil atau dengan hadis tadi, la yu'minu ahadukum hatta, tidak beriman seseorang sampai akun, aku menjadi yang paling dicintainya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang mana? Lillah wa li ajlillah. Jangan cinta ma'a, jangan cinta ma'allah. Kalau mencintainya bersama Allah, ini berarti menjadikannya sebagai tandingan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Lihat, perhatikan ucapan beliau. Qala, jangan dicampur dengan noda syirik. Kal'timadi alaih, seperti bergantung kepadanya, bersandar kepadanya. Seperti beberapa orang-orang yang kebablasan memuji nabi sampai menyatakan antas samad antal mu'tamad. Astagfirullah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, antas samad antal mu'tamad. Engkau lah tempat bergantung, engkau lah tempat bersandar. Astagfirullah. Apa dia lupa ayat yang pendek yang merupakan sulusul Quran? Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Katakan Allah yang esa dan Allah satu-satunya as-samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kenapa tiba-tiba menyatakan Rasulullah sebagai samad? Ikhwani fid din, a'azakumullah. Ini i'timad alaihi. Berarti tercoreng cintanya. Wa raja'ihi, seperti berharap kepadanya dengan harapan-harapan, memohon dengan permohonan-permohonan kepada nabi, kepada makhluk. Fi husuli marghubin, apakah untuk mendapatkan yang diharapkan? Berikan aku rizki, berikan aku jodoh ya Rasulullah. Antas samad antal mu'tamad. Engkaulah yang arhamar rahimin. Astagfirullah, astagfirullah. Sudah menyamakan dengan Allah. Dan itu Rasulullah pun tidak ridha. Bagaimana mungkin kamu cinta Rasul tapi berbuat sesuatu yang Rasul sendiri tidak suka? Istilah di lidah saja nabi enggak suka. Apalagi kalau benar-benar dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya istilah di lidah? Pernah terjadi para sahabat menyatakan dengan kalimat Masya Allah wa syaa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beberapa orang tersebut tergelincir mengucapkan ini karena kehendak Allah dan kehendak Rasul. Disamakan kehendak Allah dan kehendak Rasul. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepadanya, aja'altani lillahi niddan, apakah kau jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Bal masya Allah wahdah, bahkan ini karena kehendak Allah sendirinya. Hanya kehendak Allah sendirinya. Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Nabi tidak menakdirkan. Nabi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul huwa qadirun. Allah Subhanahu wa taala yang qadir, yang qadir, dan itu sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, Nabi enggak ridha dan menyatakan aj'altani lillahi niddan. Apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah padahal cuma di lidah? Tergelincir para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ghafarallahu lahum, mereka tidak salah, mereka keliru dan diingatkan. Tergelincir, diingatkan oleh Nabi, selesai. Walhamdulillah rabbil alamin, khairu ummatin ukhrijat linnas. Diberitahu, diterima. Diingatkan, ingat. Walhamdulillah. Tetapi yang sudah diingatkan dengan dalil, dalil dengan hujjah, tetapi tetap menentang dan menolak. Bahkan menjuluki penasehatnya sebagai orang yang jelek, pemecah belah umat, Wahabi, musuh agama ila akhir. Padahal cuma berkata, jangan jadikan Nabi sebagai tandingan bagi Allah. Apalagi yang benar-benar beramal, bukan hanya tergelincir di lidah. Benar-benar beramal. Berdoa kepada Nabi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, engkau adalah tempat bersandarku, engkau tempat aku meminta, ila akhir. Na'udzubillah, asyad wa asyad, lebih dahsyat, lebih parah. Kembali kepada kitab. Wa kullu man kana muhibban lillahi fa innama yuhibbu fillahi wa li ajlihi kama yuhibbu al-iman wal amal salih. Hadhihi al-mahabba laysa fiha shay'un min shawa'ib asy-syirik. Cinta kepada Nabi adalah cinta-cinta yang tidak dikotori dengan noda syirik. Tidak ada penyandaran kepadanya, tidak ada berdoa kepada Nabi, tidak ada meratap istighatsah kepada Nabi, tidak ada harapan untuk mendapatkan sesuatu dari Nabi atau menolak kejelekan-kejelekan oleh Nabi, tidak ada. Wa ma kana fi hadzalik, kalau ada perkara-perkara tersebut, maka cintanya dikatakan mahabbatun ma'allah. Yang ini. Cinta mencintainya bersama Allah. Dan itu berarti menjadikan sebagai tandingan. Lima fiha min ta'alluq ala ghairihi, yang berarti yang karena dia menjadikan sesuatu sebagai tempat bergantungnya, tempat bertawakalnya. Ta'alluq ala ghairihi berarti dia bergantung pada selain Allah, berdoa pada selain Allah, bertawakal pada selain Allah. Warraghbah ilaihi, berharap, meratap, meminta kepada selain Allah. Nah ya cus. Tidak diperbolehkan, dan itulah yang dikatakan syirik. Fahada yahsul at-tamyiz bainal mahabba fillah wa li ajlihi allati hiya min kamal at-tauhid. Maka terjadilah perbedaan yang sangat jauh antara cinta karena Allah, cinta untuk Allah, dengan cinta ma'allah. Jauh berbeda, tidak sama. Adapun cinta karena Allah, cinta untuk Allah, maka itu termasuk kesempurnaan tauhid yang harus. Wa bainal mahabbati ma'allah, akan berbeda dengan kecintaan bersama Allah. Apa itu? Mencintai tandingan-tandingan yang dia cintai seperti mencintai Allah, yaitu cinta ibadah. Lima yata'allaq biqulubil musyrikin minal ilahiyah, karena apa yang berkait pada hati-hati mereka, para musyrikin tersebut. Al ilahiyah, anggapan ketuhanan kepada Nabi, atau anggapan Nabi punya sifat ketuhanan, bisa mengabulkan doa, bisa menakdirkan, bisa menciptakan, bisa memutuskan keputusan-keputusan. Ini keputusan-keputusan takdir. Ini anggapan Nabi punya sifat ketuhanan. Allati la yajuz aw la tajuzu illa lillah, yang semua itu tidak pantas kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala, wahdahu, sendirinya, la syarikalah, tidak sekutu baginya. Qala al-musannif rahimahullah. Musannif kembali menyampaikan dalilnya yang berikutnya. Rahimahullahu taala. Wa lahumā 'anhu, dan juga dari keduanya, yang berarti dari Bukhari Muslim juga, dari beliau juga, ini dari Anas juga radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. An yakuna Allah wa rasuluhu, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma." وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Tiga golongan. Siapa yang tiga ini ada padanya, maka dia akan mendapati manisnya iman. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya, lebih dari selain keduanya. Yang kedua, dia mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekafiran. Seperti bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam api. Atau yang ketiga, ada yang tertinggal sedikit. Bahwa dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah yang tadinya Allah selamatkan dia daripadanya. Tidak mau kembali kepada kekafiran, benci. Seperti bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam api. Taib hadis, akhrajahul Bukhari fi sahih. Disebutkan di tiga tempat. Di nomor hadis 16, di nomor hadis 21, dan nomor hadis 6941. Sedangkan dalam Sahih Muslim, disebutkan dalam nomor hadis 43. Dalam hadis ini disebutkan beberapa perkara yang merupakan iman. Bahkan dikatakan akan terasa lezatnya, manisnya iman kalau tiga ini ada pada dirinya. Dalam riwayat disebutkan, la yajid ahadun halawatal iman hatta ila akhirih. Dalam lafaz hadis disebutkan, tidak akan seseorang mendapati manisnya iman hingga tiga perkara tadi ila akhirih. Disebutkan walahuma ay Bukhari wa Muslim anhu ay an Anas thalathun ay thalathu khisal, tiga perkara. Man kunna fi, siapa yang tiga ini ada padanya, ay wajadat fihi tammah, kalau tiga-tiganya ada secara sempurna, wajada bihinna halawatal iman. Disebutkan di atas tadi, disebutkan wajada halawatal iman. Wallahu ta'ala alam, yang saya hafal, wajada bihinna, ada kalimat bihinna halawatal iman. Wal halawah huna hiya allati yu'abbar anha bidzauq. Yang namanya halawah adalah dia yang sering diungkapkan dengan kalimat dzauq, merasakan rasanya iman. Lima yahsul bihi min ladzatil qalbi, karena apa yang akan dirasakan dari lezatnya iman. Ada seorang beribadah seperti pegawai. Ada orang beribadah seperti budak. Dan ada orang yang beribadah seperti seorang yang benar-benar hamba Allah yang cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hanya pengin balasan, imbalan, seperti pegawai. Bagaimana orang pegawai? Kadang-kadang kurang atau tidak cinta kepada direkturnya. Ah, yang penting gaji, kan begitu. Ada jenis kedua, seperti budak. Rata-rata gak suka sama tuannya, terpaksa karena takut disiksa. Takut diadab. Ikhwan ibn a'azakumullah, dua golongan ini seringkali tidak merasakan kelezatan. Merasa beban. Saya harus begini, kalau enggak nanti dicambuk. Saya akan disiksa oleh tuan saya. Terpaksa dia kerjakan lagi. Berat. Demikian pula yang kedua. Pegawai. Sama seperti itu. Tetapi yang ketiga inilah. Seorang yang beribadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan merasakan ibadah itu nikmat. Sehingga dia akan berkata kepada Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, arihna ya Bilal. Maksudnya kumandangkanlah azan. Nabi menyuruhnya dengan kalimat arihna, bikin kami istirahat ya Bilal. Senang. Begitu dikumandangkan azan, rohah. Hatinya senang. Dan dijadikan qurratu aini fi shalah, dijadikan ketenteraman hatiku pada sholat. Rindu. Kenapa? Karena cinta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan harap dan takut? Tetap. Jangan dikira kalau orang cinta berarti tidak berharap, tidak takut. Maka itu pemahaman sufi, pemahaman sesat. Orang yang cinta kepada Allah pasti akan berharap dengan harapan-harapan keridhoannya dan jannahnya. Orang yang cinta pada Allah pasti akan merasa takut. Takut kalau Allah murka. Takut kalau yang dicintainya marah. Takut kalau Allah SWT memberikan padanya perkara-perkara yang jelek. Takut. khawatir. Ada harap-harap cemas. Maka orang yang beribadah dengan cinta terkandung di dalamnya al-khawfu war-raja. Tetapi yang dengan khauf saja, seperti budak tadi. Yang dengan rojak saja, seperti pegawai. Tetapi dengan cinta, khauf dan raja, ketiga-tiganya, dia akan merasakan ibadah itu ni'mah, ladzah. Wa na'imuhu wa sururuhu wa ghidauhu. Karena akan didapat dengan ibadah, dengan kecintaan pada Allah dan Rasulnya, akan didapat ladzatul qalbi wa na'imuhu wa sururuhu wa ghidauhu. Atau min ladzatil qalbi wa na'imihi wa sururihi wa ghidaihi. Majrur dengan min. Min ladzatil qalbi. Akan didapat sesuatu dari kelezatan hati, kenikmatan hati, kebahagiaan hati, dan juga giza. Apa giza? Gizi. Hati pun perlu mendapatkan gizi. Makanan. Alhamdulillah, gizi dari bahasa Arab, giza. Kamu memikirkan makanan jasmani, tapi enggak pernah memikirkan makanan rohani. Badan kalau makan makanan yang sehat, badan sehat. Kokoh kuat. Hati pun perlu diberi ghidha, makanan yang sehat, niscaya hati akan kokoh, kuat, sehat. Apa ghidhanya? Ini. Ibadah pada Allah Ta'ala. Semakin dia beribadah, hatinya semakin sehat. Wa huwa syai'un mahsusun yajiduhu ahlul imani fi qulubihim. Dan perkara tersebut, kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan, itu akan dirasakan secara hissi, bukan maknawi. Secara hissi, hatinya benar-benar tentram, nikmat, lezat. Yajiduhu ahlul iman, akan didapati oleh ahlul iman di dalam hati mereka. Yang kata para ulama, seperti Syekh Muqbil rahimahullah, kalau saja orang-orang kafir musyrikin tahu ketentraman hati mukminin, niscaya mereka akan bisa. Kalau mereka bisa membelinya, mereka akan membelinya dengan seluruh yang mereka punya. Kalau mereka tahu dan mereka bisa membelinya, mereka akan beli dengan seluruh harta mereka. Karena mereka tidak mendapatkan ketentraman hati. Ya. Selalu gelisah. Selalu dalam keadaan was-was. Selalu dalam keadaan tersiksa hatinya. Khamilina azakumullah. Sehingga angka bunuh diri di sana sangat banyak. Dan sebelum bunuh diri, angka narkoba juga terlalu banyak dan sangat banyak. Tidak bisa ditanggulangi. Akhirnya karena tidak bisa ditanggulangi, maka diberikan fasilitas khusus untuk mereka, tempat khusus yang istilah mereka lokalisasi. Sudah, kalau kalian mau narkoba, mau khamar, mau apa, di sini saja. Jangan keluar dari sini. Ada taman luas untuk mereka. Nanti tiba-tiba ada yang mati, diambil. Kubur. Wallah. Seperti tengkorak hidup mereka dengan narkobanya. Mengapa demikian? Karena mereka di alam nyata gak tenteram hatinya. Pengen di alam khayal terus. Sadar sedikit, udah gelisah, stres. Mabuk lagi. Sehingga jangan heran, di setiap gereja di sana, di Australia, yang saya lihat, dekat dari situ mesti ada pub, tempat minum khamr. Selalu demikian. Pernah ditanyakan, kenapa kok begitu? Kata mereka, kami kalau sudah keluar dari gereja stres. Maka kami berusaha untuk melupakan ucapan pendeta tadi dengan khamr. Jadi keluar dari gereja masuk ke pub. Pulang netral lagi sudah. Sudah enggak ada ucapan-ucapan pendeta. Bukan menenteramkan, tapi menggelisahkan. Tetapi agama Islam, agama yang berdasarkan ibadah kepada Allah wahdahu dengan tauhid dan dengan sunnah Rasulullah SAW, justru membuat ketentraman dan kelezatan. Hati itu nikmat tenteram. Sehingga walaupun apa yang dia punya, walaupun dia tidak punya rumah kecuali kemah dengan kulit, ini kemah dari kulit, hidup dengan apa adanya, bahagia. Dan merasa, aku paling bahagia di antara manusia. karena mereka hidup dengan syukur dan sabar. Yang kedua-duanya baik bagi mereka. Kembali kepada kitab. Qala rahimahullah. Qala Suyuti. Fi tawshih. Wajada halawat al-iman. Fihi isti'aratun takhyiliyatun. شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو. Padanya ada istiarah takhyiliyah. Ini wallahu ta'ala alam, Ibnu Qayyim rahimahullah membantah bahwa dalam Quran dan Sunnah tidak ada yang namanya istiarah. Tidak ada yang namanya ungkapan-ungkapan dalam bentuk, tahu isyarat enggak? Isyarat itu begini. Ketika kita bilang kereta api, kita mengatakan kereta api itu menjerit-jerit. Apakah kereta api bisa menjerit? Tidak bisa. Tapi diungkapkan dengan khayalan seakan-akan manusia menjerit. Begitu. Padahal bersuara lah, berbunyi. Naam. Yani kias, makna kias. Tidak ada dalam Quran dan Sunnah makna kias. Semuanya makna hakiki. Barakallahu fikum. Kalau saja ada makna kias dalam Quran dan Sunnah, niscaya setiap orang akan bebas mengatakan bahwa makna ayat ini makna kias, bukan makna hakiki, dan akan berbahaya. Dibantah dengan 50 alasan, 50 hujjah oleh Ibnu Qayyim dalam bukunya Sawa'iq Mursalah. Sawa'iq Al-Mursalah. Isi kitab ini cuma 3 taghut. Taghut yang pertama adalah taghut yang bernama makna qiyas. Oh, ini makna qiyas bukan makna hakiki. Oh, ini makna qiyas ila akhirnya. Yang kedua taghut ta'wil. Ini barakallahu fikum. Yang ketiganya, Allah Ta'ala alam, ayah durunil an. Qanibnina azzakumullah. Ini menunjukkan bahwa dalam Al-Quran, semuanya makna-maknanya adalah makna-makna hakiki. Tidak ada makna qiyas. Kenapa harus dikatakan makna qiyas? Karena lezat itu ada. Dalam hati pun ada kelezatan. Alaysa kadzalik. Tapi beliau beranggap bahwa itu pinjam kata. Ungkapan yang bukan makna hakiki. Dikhayalkan seakan-akan itu makanan yang lezat. Tidak. Barakallahu fikum. Perkara itu adalah perkara yang hakiki. Tapi tidak mengapa kita lewatin saja. Kita baca sardan. Syabah ragbatal mu'min fil iman bisyai'in hulu. Digambarkan keinginan seorang mu'min sebagai sesuatu yang manis rasanya. Wa azbatalahu lazima dhalika syai'. Dan kemudian digambarkan konsekuensi dari kelezatan tersebut. Wa adhafahu ilaih. Dan kemudian dinisbatkan kepadanya. Taib. Justru An-Nawawi rahimahullah. Yang beliau ghafarallahu lahu kadang tergelincir dalam takwil, justru di sini beliau mengucapkan dengan kalimat yang bagus. Qala ma'na halawatul iman adalah istildadut ta'at wa tahammulul masyaq. Kata beliau namanya manisnya iman, artinya dia rasakan lezat ketika mentaati ketaatan-ketaatan. Nah, ini yang jelas. Watahammulil masyaq. Dalam memikul perkara-perkara berat. Masyaq, kesulitan-kesulitan. Dia rasakan nikmat. Wa itharu dhalika ala aghradid dunya. Bahkan dia lebih memilihnya daripada tujuan-tujuan dunia. Lebih memilih ibadah yang berat tadi daripada kelezatan-kelezatan dunia. Mengapa? Ada istirdadul qalbi. Ada kelezatan di hati. Kenikmatan yang ada di hati. Wa mahabbatul abdi lillahi bifi'li ta'atih. Dan kecintaan seorang hamba kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya. Wa tarkil mukhalafatih. Dan meninggalkan sesuatu yang menyelisihinya. Wa kadzalika ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan itu bisa dipaham walhamdulillah. tidak perlu mengatakan ini makna qiyas, bukan makna yang sebenarnya. Ini hanya ungkapan saja, bukan makna hakiki. Tidak perlu demikian. Karena memang kenyataannya hati pun punya kelezatan dan kenikmatan. Dan itu dipaham bahkan antar manusia. Cinta yang cinta sekelas, cinta manusia pada manusia saja, terasa. Sebagaimana pepatah yang sering kalian bahas di dalam nahwu. Apa itu? Ni'mat sayir bi'sal ala bi'sal air. Ni'mat sayir ala bi'sal air. Apa itu? Nikmatnya perjalanan di atas sejelek-jelek kendaraan. Dia sengsara. Kendaraan yang jelek, lambat, itu sengsara. Wasafar qit'atun minal azab. Tapi kenapa dikatakan nikmat sayir? Kok nikmat? Padahal ada. Diceritakan dalam Asbabul Wurud. Disebutkan dengan Mauridul Mathal. Ada Asbabun Nuzul kalau ayat Al-Quran. Kalau hadis-hadis, Asbabul Wurud. Kalau Mathal disebut Mauridul Mathal. Mauridul Mathalnya adalah ketika dia ingin mendatangi kekasihnya di negeri lain. Dengan satu kendaraan, ternyata kendaraannya sangat jeleknya, berat, susah, lambat. Tapi dia berkata, ni'mat sayir ala bi'sal 'ayr. Nikmatnya safar di atas sejelek-jelek kendaraan. Senikmat-nikmat safar di atas sejelek-jelek kendaraan. Mengapa dia suka? Karena dia akan menemui yang dicintainya. Itu cinta antar manusia, cinta syahwat. Adapun cinta ibadah kepada Allah lebih tinggi dari itu. Maka semakin dekat kepada Allah, semakin suka dia. Semakin cinta. Semakin gembira, semakin bahagia. Arihna ya Bilal. Ya Bilal, beri kami istirahat. Beri kami raha, kelapangan hati. Kumandangkan azan. Ju'ilat qurrata aini fis salah. Aku dijadikan tentram hatiku dengan salat. Ila akhirih. Bahkan seorang sahabat yang bergantian berjaga-jaga. Ketika yang satu berjaga dalam keadaan sholat malam, dipanah. Satu panah masuk di punggungnya, dia biarkan. Sampai panah yang kedua. Panah kedua dia biarkan. Sampai panah yang ketiga. Setelah ketiga dia rebah, dia bangunkan temannya. Dilihat dia sudah ada tiga panah di punggungnya. Ditanya, kenapa enggak bangunkan aku di panah pertama? Kata dia, aku sayang untuk memutuskan bacaan sholatku. Merasa sayang untuk menyetop, menghentikan bacaan sholatnya. Nikmah. Sehingga dia tidak peduli dengan panah tadi. Ini barakallahu fikum, bukan khayal. Ini akan dirasakan oleh orang yang merasakannya. La ya'rifuha illa man dhaqaha. Enggak akan bisa memahaminya kecuali orang yang pernah merasakannya. Maka dia akan paham betapa nikmatnya ibadah kalau dia cinta pada Allah dan cinta pada Rasulnya lebih daripada yang lainnya. Nasallahu taufiq wal hidayah. Wassallallahu ta'ala assalamah minal ghawaya. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.